Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan tafsir juz amma. Kita akan bahas surat Al-Ma'un. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang mereka riya tatkala beribadah, tatkala salat, ingin agar dilihat oleh orang lain. Ini penyakit yang berbahaya, penyakit orang-orang munafik, ingin dipuji, ingin disanjung-sanjung. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, mereka ingin dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Ini juga ciri-ciri orang munafik, ingin dipuji dengan apa yang mereka lakukan dan ingin dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Dan ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Umrah, ingin agar semua orang tahu dia sedang umrah, maka dia tulis di statusnya sedang umrah. Atau dia sebar status, Madinah itu indah. Biar orang tahu lagi di Madinah ya. Iya dong katanya. Atau dia tulis status, alhamdulillah umroh yang ketujuh. Umroh yang ketujuh. Padahal umrohnya ulang-ulang. Di Mekah ulang-ulang ke Jorona, ke Tan'im. Bukan tujuh kali bolak-balik Indonesia. Orang tujuh kali, ternyata tujuh kali ngulang-ulang. Ingin orang memuji dia dengan apa yang tidak dia lakukan. Oh, ingin orang menyangka dia uang banyak. Masya Allah tiap tahun umroh, ternyata enggak. Sekali umroh, tujuh kali umroh. Dan masih banyak trik-trik dan manusia pandai. Trik-trik untuk memamerkan tuh pandai sekali. Trik-trik yang nyata-nyata maupun trik-trik yang halus. Banyak. Trik-trik yang halus seperti apa? Alhamdulillah, saya tadi ikut pengajian, saya nangis, Masya Allah. Gitu. Maksudnya apa? Saya ini khusyuk, saya ini Masya Allah. Hati saya, kalau dengar pengajian apa? Nangis. Memuji tanpa secara langsung, memuji diri sendiri. Tadi malam, qadarullah saya cuma sholat, malam cuma 3 rakaat, saya terlambat bangun. Berarti apa? Biasanya 100 rakaat. Banyak trik-trik orang untuk memuji diri, banyak sekali, banyak. Terlalu banyak. Dan ini orang-orang yang riya, pahalanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala para sahabat sedang berbicara tentang dajjal, bagaimana sifat-sifat dajjal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum, maukah aku kabarkan tentang suatu yang aku khawatirkan lebih daripada fitnah dajjal, daripada fitnah dajjal?" Qalu bala ya Rasulullah, apakah yang menakutkan tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyirkul khafi, syirik yang samar, yang tidak kelihatan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhar rajulin ilaihi." Seorang berdiri, kemudian dia sholat, kemudian dia bagus-baguskan sholatnya. Kenapa? Dia tahu orang-orang sedang lihat dia sholat. Maka dia indah-indahkan apa? Sholatnya. Mumpung lagi dilihat, sholatnya diperbagus. Lagi baca Quran, dilihat orang, bacanya diperbagus. Dilihat orang, pura-pura nangis, pura-pura khusyuk. Dan saya rasa antum pandai semua. Kita semua pandai kalau masalah begini. Syaitan, kenapa? Gurunya syaitan, gurunya iblis. Yang ingin agar seluruh amalan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak pandai berpose depan Ka'bah? Berpose lagi ini, berpose lagi baca Quran, lagi salat. Foto sebentar ya. Allah, foto cerek nah dipajang di rumah atau dimasukkan di display picture, masukkan di Facebook lah, di Twitter lah, di mana-mana. Allah musta'an. Intinya di antara ciri-ciri orang munafik adalah alladzina hum yura'un, yang mereka beribadah karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati dengan ibadah tersebut. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan menolong dengan barang berguna. Al-ma'un, di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan al-ma'un adalah semua benda yang berguna adalah al-ma'un. Ada yang mengatakan al-ma'un adalah pinjaman. Sesuatu yang dipinjamkan bisa dikembalikan. Contohnya seperti meminjamkan ember, meminjamkan pena, meminjamkan misalnya sesuatu, meminjamkan meja, meminjamkan cangkul. Dia malas untuk meminjamkan barang yang barang itu akan dikembalikan pun dia enggak mau, malas. Ini disebut dengan orang-orang yamna'un al-ma'un, di antara sifat mereka. Artinya orang-orang yang pelit. Bahkan barang yang tidak hilang pun dia pelit. Apalagi barang yang dikasih, ini bukan kasih, minjem aja dia enggak mau, minjemkan. Wallahi saya tahu sebagian orang numpuk beras-beras banyak, sementara tetangga-tangganya kekurangan beras. Sampai berasnya berulat sampai rusak. Atau numpuk ikan banyak-banyak, begitu ikannya sudah mau rusak baru dikasih sama tetangganya. Bukan apa, supaya enggak rusak di kulkasnya, dikasih sama tetangga. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok kita lanjutkan tafsir surat yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.